Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafal anbiya wal mursalin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah berkat pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari membaca penjelasan berkaitan tentang pembatal-pembatal keislaman atau yang kita beri tajuk waspada kemurtadan ini. Barakallahu. Dan tidak hanya kita, ya. Tentunya ya, sebagai pengetahuan juga bagi kita yang akan kita sampaikan kepada siapa? Kepada keluarga kita. Ya, barakallahu fikum. Naam, kepada ya, saudara-saudara kita. Naam. Ya, karena ini barakallahu fikum penentu. Ya, antara diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Ya, karena seorang yang sudah melakukan pembatal-pembatal keislaman dengan keyakinan yang mantap, ya, bahwasanya tidak ada illah lagi bagi dirinya, tidak ada alasan lagi bagi dirinya untuk diberikan udur, ya, barakallahu fikum, maka tentu orang ini bisa terjatuh kepada, ya, kemurtadan, yaitu keluar daripada agama Islam apabila dia melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, barakallahu fikum. Ya, ini penentu antara syurga dan neraka, penentu kehidupan kekal abadi. Apakah di syurga ataukah di neraka? Ya, sehingga penting untuk kita ketahui. Ya, karena ini tersebar di tengah-tengah masyarakat kita, barakallahu fikum. Ya, nah, sehingga kita yang telah memahaminya jangan tinggal diam tatkala melihat masyarakat kita, tetangga kita melakukan praktek-praktek kesyirikan misalnya, sebagaimana yang sedang kita bahas pembatal yang utama, ya, yang nomor satu yang dipilih oleh muallif sang penulis. Risalah ini diposisikan sebagai nomor satu, yaitu apa? Asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Naam. Maka sampaikan. Ya. Sampaikan dengan hikmah. Wa barakallahu fikum. Naam. Dengan hikmah maksudnya apa? Bukan. Ya. Barakallahu fikum. Tanpa dalil. Ya. Naam. Sampaikan dengan hikmah. Sampaikan. Di sini loh, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan ya tentang kesyirikan, ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, bukankah kita barakallahu fikum ya berpegang dengan Al-Qur'an was sunnah, ya, barakallahu fikum. Loh, ini kan budaya, walaupun budaya, budaya itu istilah saja, ya, adat istiadat itu istilah saja. Kalau adat istiadat ini bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan. Ya, barakallahu fikum. Tinggalkan. Ya, na'am. Ya. Apakah kita lebih memilih kebudayaan, adat istiadat, ya, yang kita pertahankan dari nenek moyang kita, ataukah kita memilih Al-Qur'an was sunnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, barakallahu fikum. Nah, ini perbandingannya. Pilih mana? Ya. Pilih ya yang diturunkan oleh yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang memberikan kita rezeki, atau memilih ya perkara yang dari orang-orang yang sekedar melahirkan kita, ya, yang sekedar melahirkan kita, yang belum memberikan jaminan apa-apa untuk kita terkait keadaan kita di dunia dan di akhirat. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini bukan berarti bahwasanya kita harus ya tidak berbakti kepada kedua orang tua ataupun kepada kakek-kakek kita, nenek moyang kita. Tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya apabila ada permasalahan seperti ini, permasalahan yang bertentangan dengan syariat, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila itu bertentangan ataupun menyelisih sang khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari masih dari pembatal yang pertama. Ya, sekarang akan dijelaskan lanjutan penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Adapun pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, ya, agar sedikit menyambung, ya, dengan penjelasan ataupun pertemuan pembahasan kali ini, tatkala, ya, orang-orang itu mendekatkan diri, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jawaban yang logis, ya, barakallahu fikum, yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, ya, na'am, ya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu ya jauh, ya, sehingga engkau apa, sehingga engkau lebih memilih mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui, tidak mendengar, ya, sehingga apa, sehingga engkau mencari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kau sangka bisa melihat dan mendengar ataupun bisa mengetahui dan mendengar seruanmu, ya, barakallahu fikum. Padahal apa, ini kan dialog, percakapan ataupun diskusi yang mencerdaskan, ya, selama ini dia berkeyakinan seperti itu. Saya bukan ingin tidak beribadah kepada Allah, bukan. Yang saya inginkan agak dengan sesembahan-sesembahan ini, ya, dengan, ya, kakek nenek moyang saya yang keturunan ulama yang ada di kuburan ini. Tujuannya apa? Agar kakek nenek moyang saya ini bisa mendekatkan diri saya kepada Allah. Tujuan saya untuk dekat dengan Allah, tapi melalui perantara kakek saya ini. Ya, barakallahu fikum. Terus pertanyaannya, berarti engkau mengatakan Allah itu jauh denganmu, ya, sehingga kau perlu ada makhluk lain yang bisa mendekatkanmu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghantarkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal engkau tahu Allah yang memberikanmu rezeki, Allah yang menghidupkanmu, mematikan. Ini tanda Allah itu dekat denganmu. Allah yang langsung mengurusi urusanmu. Ya. Nah, Allah yang mengurusi urusanmu semenjak engkau diciptakan sampai nanti engkau dibangkitkan kembali di hari kiamat. Semua itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada urusan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Sehingga apa? Minta kepada Allah, ya, lakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah, simple, ya, barakallahu fikum, ya, agama ini jangan dipersulit, ya, barakallahu fikum, ya, agama ini sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, tata caranya, jalannya, kaidah-kaidahnya, ya, barakallahu fikum, maka jalanilah sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah tetapkan dalam syariat agamanya, barakallahu fikum. Naam. Baik, kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala asy-syarih hafizahullahu taala, Allahu jalla wa ala qaribun mujibun. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dan Maha mengabulkan doa. Ya. Di antara sisi pendalilannya di suratul Baqarah ayat ke-186, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila para hamba-Ku, ya, bertanya kepadamu tentangku, ya, maksudnya apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu, wahai Nabi, tentangku, maka katakanlah kepada mereka, "Fa inni qaribun." Maka sesungguhnya Aku dekat, ya, Aku itu Maha dekat, dekat dengan hamba-hamba-Ku. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an, ya, Aku mengabulkan doa orang yang berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, idza da'an, apabila dia berdoa kepada-Ku, ya, barakallahu fikum. Nah, sampaikan ayat ini, ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya, enggak perlu adanya perantara-perantara, wasilah-wasilah untuk agar mendekatkan diri kepada Allah. Katakan sendiri, apa, sesungguhnya Aku itu dekat, ya, barakallahu fikum. Mau bukti lagi, ini ayat Allah Subhanahu wa taala, buktinya apa? Apa yang kita rasakan hari ini, kita bisa menghirup udara Kita bisa berjalan di muka bumi ini. Kita bisa mendapatkan rezeki. Ya, barakallahu fiikum. Kita bisa bergerak. Ya, ini bagian daripada pengaturan Allah, bukti dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, barakallahu fiikum. Sehingga jangan ragukan kedekatan Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Ya. Sehingga membuat engkau apa? Membuat engkau lari daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, barakallahu fiikum. Nah, demikian pula dalam berdoa. Ya, Allah akan mengabulkan, Allah Maha mengabulkan doa apabila hambanya mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi ayat ini menjelaskan kepada hamba-hamba yang masih meragukan, sebenarnya fitrahnya enggak ragu. Cuman doktrin. Ya, doktrin dari orang-orang penyeru kepada jahannam. Ya, barakallahu fikum, orang-orang yang mengajak kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, menyesatkan, mengkusutkan ya akal sehat. Ya, barakallahu fikum. Ya, mengikat-ngikat, melipat-lipat, mengusutkan benang-benang akal sehat yang ada pada diri hamba itu, dia kusutkan, dia buat seolah-olah agama itu sulit, agama itu tidak mudah, sehingga perlu ini, perlu ini, perlu birokrasi ini, birokrasi itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya, ini sisi pendalilan ya bahwasanya Allah itu Maha dekat dan Maha mengabulkan doa. Kemudian di surat Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan bagi kalian." Yakni doa-doa kalian, barakallahu fikum. Ya. Lalu apa yang membuat kita berat langsung meminta kepada Allah? Ya, ini Allah katakan sendiri. Allah yang janjikan. Ya. Allah yang syariatkan, Allah yang mengarahkan kita untuk meminta kepadanya, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau hari ini masih ada tetangga kita yang diam-diam taruh sajen di pinggir sawah, ya, kalau kena sampaikan, ingatkan, sampaikan ayat ini. Ya, ini tujuannya apa? Maksudnya apa? Kok jenengan bawa saja yang tiba-tiba taruh di pinggir sawah? Ini maksudnya apa? Biar sawah jenengan dijaga. Ya, barakallahu fikum, oleh penjaga. Ya, barakallahu fikum, ya, apa? Penjaga pertanian ini misalnya. Kalau yang saya tahu itu sering disebut dengan Dewi Sri. Ya, kalau untuk pertanian. Ya. Apa itu maksudnya? Ya. Kalau jenengan ingin agar sawahnya makmur, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Ya, ibadah kepada Allah. Ya, infak, sedekah. Ya, barakallahu fikum, beramal saleh. Bukan dengan cara-cara seperti ini. Ya, barakallahu, sampaikan ayat-ayat ini, barakallahu fikum. Nah, ya tentunya dengan gaya yang baik, jangan gaya ini orang Sumatera. Jadi malah marah dia, ya, dengan intonasi-intonasi yang bagus, yang baik, ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Kemudian, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, innahu qaribun mujibun. Ya, jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dekat dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Limadha tadhhabu wa tad'u ghaira Allah? Ya. Kenapa engkau pergi dan berdoa kepada selain Allah? Ya. Wa taqul, dan ya engkau berkata, hadza yuqarribuni ila Allah, makhluk ini mendekatkan diri kami kepada Allah, mendekatkan diriku kepada Allah. Ya. Maka di surat Zumar ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala katakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi Allah abadikan juga ini jawaban orang-orang hari ini, sudah ada semenjak zaman dulu. Ya. Barakallahu fikum. Apa kata mereka? Kami tidaklah beribadah kepada mereka ini, ya, sesembahan-sesembahan ini, kecuali melainkan liqarribuna ila Allahi zulfa, agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ini alasan sudah semenjak zaman Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, ya, dan masih dipakai pada hari ini oleh masyarakat kita pada hari ini. Ya, Allah sudah abadikan jauh sebelum kita dilahirkan barakallahu fikum. Maka sampaikan ayat ini juga kepada mereka yang masih ya berpikiran bahwasanya kami ini cuma ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah-wasilah Allah di muka bumi ini. Ya, barakallahu. Ini alasannya sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan alasan inilah ya Allah mengutus rasulnya untuk meluruskan ya, membantah alasan mereka yang seperti ini barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yakni ka'anna Allah la ya'lamu wa la yadri. Yakni ini seakan-akan ya, ungkapan mereka ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala la ya'lam, tidak mengetahui, tidak berilmu, wa la yadri, dan tidak mengetahui. Ya, barakallahu fikum. Hakadha zayyana syayatinul jinn wal ins lihaula. Demikianlah ya, para syaitan itu menghiasi, para syaitan dari kalangan jin dan manusia menghiasi kesyirikan itu kepada mereka. Ya, dengan model seperti ini. Ya. Jadi ini ibadah ini. Ya, ini kesungguhan ini. Ini bukti engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukti engkau ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara engkau menjadikan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini sebagai wasilah perantara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa? Ya iya. Nah, biasanya ada satu alasan lagi. Ya, biasanya ketika kita sampaikan seperti itu, ini ayatnya, ini hadisnya, dia bilang, "Mas, saya ini orang hina. Saya ini orang yang kotor. Saya ini orang yang pelaku maksiat. Saya ini orang yang malas ibadah. Enggak pantas saya meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya. Nah, rakyat jelata saja kalau mau ketemu rajanya, itu harus lewati prajurit dulu, kemudian lapor ke menteri, kemudian menteri baru sampaikan kepada raja. Enggak bisa rakyat langsung ketemu sama raja. Ya, barakallahu fikum. Nah, sebenarnya ini sudah dibantah dengan zaman sekarang. Ya, lihat bagaimana presiden apa? Belusukan ya. Nah, barakallahu sudah terbantah sebenarnya. Tapi kalau dia masih istilahkan seperti itu, ya barakallahu fikum. Naam. Ya, maka kita katakan justru ya dengan kita orang yang hina dina, dengan kita merasa bahwasanya diri kita orang yang penuh dengan kemaksiatan, maka kita minta ampunan kepada Allah. Ya, bukan kepada selain Allah. Ya, apalagi orang-orang itu sudah meninggal, sudah beda alam. Ya, mereka saja sedang mungkin di alam barzah sedang menyelamatkan diri mereka sendiri dengan amal-amal mereka yang mereka lakukan di dunia, sedang berjuang. Loh, kok tiba-tiba kita repoti lagi mereka dengan apa? Dengan peribadahan kita kepada mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya. Jangan merasa seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu qaribun. Allah Subhanahu wa taala itu mujibun. Ya, Allah itu dekat, Allah Maha mengabulkan doa. Engkau minta diampunkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu, barakallahu fikum. Nah. Kemudian, inilah perhiasan syaitan ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Wa hum yad'una al-islam wa yashhaduna an la ilaha illallah. Padahal mereka ya, itu orang-orang yang tadi mengaku maksud mereka beribadah kepada selain Allah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka mengaku ya beragama Islam dan mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka ucapkan kalimat ini tapi mereka dustakan dengan amalan mereka, barakallahu fikum. Ya. Mereka ucapkan kalimat ini tapi mereka dustakan langsung dengan kontan, mereka dustakan apa yang mereka ucapkan dengan amalan mereka. Ya, ingat, sehingga apa? Sehingga ucapan belum bisa mewakili amalan, barakallahu fikum. Ucapan butuh konsekuensi, butuh pembuktian, barakallahu fikum. Nah, wa yusalluna wa yusumuna, ya, dan mereka ini pula selain tadi mengucapkan syahadat, kemudian mereka ini orang yang salat, mereka ini orang yang berpuasa, walakin yakhlituna a'malahum bisyirkil akbar, akan tetapi mereka mencampuri amalan-amalan mereka dengan kesyirikan yang besar. Ya. Jadi beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, berbuat syirik kepada Allah. Ingat, kami ingatkan lagi, berbuat syirik itu bukan berarti dia sudah meninggalkan ibadah kepada Allah. Ya. Orang yang membuat syirik yang lebih berbahaya adalah orang yang beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik, menyekutukan Allah. Ya, mengangkat ya teman-teman ya sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Seolah-olah ini sama ya posisinya, sama ya. Barakallahu fikum. Naam. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang ini, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Wa yakhrujuna min dinil Islam." Ya. Dan maka ataupun sehingga mereka pun keluar daripada agama Islam, "Wa hum yusalluna wa yasumuna wa yahujjuna." Padahal mereka orang yang sholat, orang yang berpuasa, mereka juga orang yang mengamalkan ataupun melakukan ibadah haji. Walladhi yarahum yadhunnu annahum muslimun. Dan orang yang melihat mereka, menyangka bahwasanya mereka ini orang-orang Islam. Ya, ini bahayanya, ikhwan fiddin rahiman wa rahimakumullah. Ya. Jadi, kita harus lebih bersemangat mengungkap kesyirikan yang ada di tengah kaum muslimin. Dibandingkan apa? Untuk mengajak orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi masuk Islam. Bukan enggak penting, bukan enggak bagus, bagus. Mengajak mereka masuk Islam itu bagus, amalan saleh, amalan yang masya Allah, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada jauh yang lebih berbahaya. Ada yang jauh lebih berbahaya, orang muslim melakukan kesyirikan. Bayangkan. Ya, barang ini jauh lebih berbahaya, ini jauh yang harus ini urgensi dakwah tauhid yang utama, ya, yaitu meluruskan metode ibadah kaum muslimin yang selama ini mereka menyangka inilah jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dibandingkan apa? Dengan ya, kalau mau dibandingkan dengan mengajak orang-orang ya Nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi masuk Islam, ya. Ini lebih utama, ini lebih urgent. Ya, bayangkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kalau kita sibuk mengajak mereka, ya, kalau kita lebih fokus, kalau kita anggap urgensinya, daruratnya itu lebih kepada mengajak orang-orang Nasara Yahudi masuk Islam, tapi kita lupakan kaum muslimin sendiri. Nanti kalau mereka masuk Islam, orang Nasara rupanya masya Allah masuk Islam. Tiba-tiba pas masuk Islam, kok sama saja dengan amalan saya dulu? Ya, ketika saya masih Nasrani, ketika saya masih Yahudi, kok amalannya enggak jauh-jauh beda ya? Ya, sama saja. Ya, barakallahu fikum. Ya, seperti ya contoh ini, mohon maaf. Salah satu dai yang terkenal ya, yang banyak memasukkan manusia ke banyak memasukkan orang-orang kafir ke dalam Islam. Ya, tapi dengan metode-metode apa? Yang seolah-olah menyamakan metode kepercayaan Islam dengan agama mereka. Ya, contoh apa? Ya, barakallahu fikum. Apabila kalian Naam. Jadi Allah itu kalian beribadah kepada Brahma. Kalian beribadah kepada Siwa. Ya, Allah juga Brahma, Allah juga Siwa. Ya, naam. Barakallahu fikum. Padahal ya, Brahma itu kalau tidak salah dewa yang penguasa. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksud si dai ini ingin mendekatkan pemahaman. Ya, boleh kalian mengatakan Allah itu Brahma. Ya, Allah itu padahal ini kan istilah. Brahma ini sudah jadi ikon, sudah jadi istilah, sudah jadi kepercayaan, sudah jadi hal yang diibadahi oleh selain daripada oleh orang-orang Majusi. Ya, barakallahu fikum. Ya, tidak boleh untuk dijadikan sebagai simbol, sebagai asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Allah tidak pernah mengatakan dia Brahma, walaupun hanya sekedar bahasa. Apabila bahasa ini sudah menjadi identik dari perbuatan kesyirikan, maka tidak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal mereka juga orang-orang Majusi ketika berbicara ataupun menjadikan kalimat penguasa, mereka tidak mengatakan Brahma. Oh, si fulan ini Brahma karena dia seorang penguasa. Tidak, dia penguasa ya penguasa kepada sesama makhluk, tapi Brahma ini hanya bisa disematkan kepada dewanya. Kok tiba-tiba mau disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala sifat ataupun disematkan nama Brahma, boleh digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seperti ini. Caranya salah barakallahu fikum. Ya, sehingga ketika dia masuk Islam, seperti seolah-olah ya barakallahu fikum, enggak ada bedanya dengan agama pun. Cuman apa barakallahu fikum beda cara ibadahnya saja ataupun apa pengenal nama-namanya saja, istilah-istilahnya aja kan istilahnya bahasa Arab dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Maaf. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah lebih urgent meluruskan cara-cara beribadah kaum muslimin yang salah yang menyentuh kesyirikan dibandingkan kita sibuk untuk mengajak kaum musyrikin barakallahu fikum kaum kafirin ya untuk masuk kepada agama Islam. Ini apabila ada dua pilihan barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala fa yanbaghi ma'rifatu hadza, maka sepantasnya mengetahui hal ini. Fasyirku billahi azza wa jal huwa akhtarud dzunubi. Ya, karena sesungguhnya karena kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dosa-dosa yang paling berbahaya, wa a'dhamud dzunub, dan dosa-dosa yang paling besarnya barakallahu fikum. Wa ma khatrihi wa syarrihi waqa fi katsirun mimman yad'un al-islam. Ya, dan bersamaan dengan bahayanya kesyirikan, ya barakallahu fikum, buruknya kesyirikan, banyak dari orang-orang yang mengaku Islam terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kita harus membenahi kaum muslimin dengan tauhid, harus membenahi kaum muslimin dengan sunnah agar jangan sampai nanti barakallahu fikum orang-orang kafir ya, mereka tidak mau masuk Islam karena ya sama saja kok cara ibadahnya ya, orang Hindu sama saja, orang Muslim juga tahlilan, ya. Kami juga kalau ada upacara kematian, kami juga menyampaikan apa doa-doa, ya, bertahlil. Kalau dalam Islam kan tahlilan istilahnya, ya. Barakallahu fikum. Kami orang Nasara, ya, ketika hari Natal merayakan hari kelahiran Nabi kami, kelahiran Yosua, Yesus, ya. Barakallahu fikum. Nah, ya sama saja Islam juga merayakan hari kelahiran Nabinya. Ya, nggak ada jauh beda, nggak ada perbedaan antara Islam dengan agama yang lain. Maka ini yang lebih urgent untuk kita luruskan. Buat bahwasanya Islam berbeda dengan agama-agama lain. Islam itu agama yang prinsipil, memegang prinsip yang kuat. Islam itu agama tauhid. Islam itu agama sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Ya, barakallahu fikum. Dan seterusnya barakallahu fikum. Ya, sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan izin Allah Subhanahu wa taala berhasil merubah citra Islam ketika itu, yang dilihat bahwasanya Islam itu dengan bid'ah, dengan syirik. Ya, maka Syekh memperbaharui kembali kondisi Islam menjadi Islam yang penuh dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan sunnah dalam mengamalkan Islam tersebut barakallahu fikum. Sehingga beliau sang penulis kitab ini digelar dia dengan Al-Mujaddid, sang pembaharu, memperbagus lagi Islam, mengembalikan Islam maksudnya ya kepada agama yang semestinya barakallahu fikum. Nah, kemudian ya kala Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala wala yusammunahu bismi syirki, dan mereka tidak menamai kesyirikan tersebut dengan syirik. Ya, jadi enggak mau mereka dibilang perbuatan itu namanya syirik. Jadi mereka ubah istilahnya. Ya barakallahu fikum. Yusammunahu, mereka menamakan ya kesyirikan tersebut dengan apa? At-tawassul. Dengan tawassul. Dan kita juga perlu hati-hati dengan tawassul ini barakallahu fikum. Tatkala ada orang yang bertanya, ya, "Mas, tawassul itu boleh apa enggak sih?" "Oh, tawassul itu haram, syirik itu." Ya, enggak boleh itu. Tenang dulu, tahan dulu. Jangan terbawa emosi. Ya. Tawassul ini bagian daripada syariat dalam agama Islam. Ya. Tawassul ini ya ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, barakallahu fikum. Seperti di surat Al-A'raf ayat ke-180 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, ya maka bermohonlah, berdoalah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Bertawassul dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Tawassul ini boleh. Ya. Tawassul yang dibolehkan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana ketika kita berdoa, ya Razzaq, ya wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, ya berikanlah aku rezeki, luaskanlah rezekiku. Ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Ini tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, boleh. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian boleh bertawassul dengan amalan saleh. Ya. Ingat peristiwa tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala buka sedikit demi sedikit batu yang menutupi gua tersebut yang terjebak, yang mereka terjebak di dalamnya dengan mereka bertawassul dengan amalan soleh mereka. Yang satunya bertawassul dengan amalan berbaktinya dia kepada kedua orang tua, ya, sehingga Allah geser pintunya, terbuka. Yang satunya dia bertawassul, ya, dengan apa? Dengan meninggalkan perbuatan zina, ya, tergeser lagi pintunya. Yang satu dia bertawassul dengan amalan solehnya, itu apa? Menunaikan hak saudaranya, ya, maka batu besar itu pun terbuka. Sebabnya apa? Tawassul mereka dengan amalan soleh mereka, barakallahu fikum. Nah, jadi contoh gambarannya misalnya, ya barakallahu fikum, ya, ya kita ini di hadapan kita maksiat ini, ya, untuk melakukan maksiat ini peluangnya sangat besar, ya, nggak ada orang yang melihat, ya, nggak ada orang yang melihat, ya, tapi kita tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta kepada ya Allah, aku meninggalkan kemaksiatan ini padahal aku mampu dan sangat kuat apabila aku ingin melakukannya. Tapi aku tinggalkan karenamu, ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Ini tawassul dengan amalan saleh. Contoh lagi. Ketika kita berinfak, bersedekah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, tatkala kita mengeluarkan harta di jalan Allah. Berinfak misalnya. Kemudian setelah kita berinfak, kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya, semoga engkau berikan kelancaran rezekiku dengan infakku ini, ya Allah. Ini bertawassul dengan amalan apa? Amalan infak tadi. Boleh ini hukumnya. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula boleh bertawassul dengan orang yang masih hidup. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertawassul dengan Al-Abbas, ya, paman Nabi, ya, radhiyallahu taala anhu, ketika masa paceklik tidak turunnya hujan, barakallahu fikum, ya, Umar bin Khattab meminta Al-Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan, dan turunlah hujan disebabkan karena doanya Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Al-Abbas masih hidup. Umar tidak bertawassul dengan siapa? Dengan Nabi alaihi salatu wasallam yang sudah meninggal dunia. Ya, barakallahu fikum. Namun perlu diperhatikan, bertawassul dengan orang yang masih hidup juga harus ada rinciannya. Bukan bertawassul dengan zat makhluknya. Contohnya bagaimana bertawassul dengan zat makhluknya? Misalnya datang Kiai Fulan turun, cium tangannya. Ah, ya Allah, semoga aku dapat barokah daripada mencium tangannya. Bukan seperti itu. Ini juga enggak boleh. Ya, Habib datang, cium kakinya. Ini bertawassul dengan zatnya. Zat makhluk itu enggak boleh. Ya. Yang boleh bagaimana? Pak Kiai, Pak Ustaz, doakan anak saya. Boleh. Ya, doakan anak saya agar menjadi anak yang saleh. Ya, boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena sang kiai ini kita berhusnuzon kepada dia, orang yang misalnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghidupkan tauhid was sunnah. Ya, minta didoakan. Ya, ini bertawassul dengan apa? Dengan sang kiai agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Ya, barakallahu fikum. Namun bertawassul yang dimaksud di sini yang mereka istilahkan syirik dan tawassul, tentu saja mereka menjadikan mayit yang ada dalam kuburan tadi sebagai wasilah. Tawassul itu kan wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan orang yang mati, ya. Mereka jadikan benda-benda, mereka jadikan barakallahu fikum, naam, misalnya zaman sekarang keris-keris misalnya, ya, dia bertawassul, ya, dia cuci kerisnya, semua keris, ya, dengan keris ini, ya, semoga Allah turunkan rizki kepadaku dengan sebab aku merawat keris ini, keris pusaka nenek moyangku. Apa hubungannya? Ya, barakallahu fikum. Nah, ini tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Dan tentunya yang sudah kita pahami bersama, ya, meminta kepada mayit dan seterusnya, barakallahu fikum, ini dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah, aul sammunahu talab syafa'ah, atau mereka menamakannya meminta syafa'ah. Ini juga. Ini kan istilah-istilah syar'i sebenarnya. Istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun mereka pakai untuk menghiasi praktek kesyirikan. Agar seolah yang, kalau dibilang ini syirik, jelas. Nggak mau orang datang. Kalau bilang ini adalah tawassul. Ini adalah talab syafa'ah. Mencari syafa'ah. Maka orang akan tergerak hatinya. Ya, barakallahu fikum. Namun syafa'ahnya seperti apa yang dimaksudkan? Syafa'at itu, ya, yang harus kita pahami bahwasanya syafa'at itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya hak prerogatif. Nah, ini. Ya, untuk menentukan siapa yang boleh memberikan syafa'at, siapa yang boleh mendapatkan syafa'at dari si pemberi ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, contoh misal Allah memberikan syafa'at kepada Nabi Muhammad SAW, membelikan hak syafa'at kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafa'at. Boleh. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW apabila diberikan hak tersebut akan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Ya. Namun Allah memilih, Allah yang menentukan mana umat-umatnya yang dikabulkan syafaat oleh Rasul dan mana yang tidak. Nah, ini. Bahkan Rasul yang minta. Rasul pengennya semua umatnya mendapatkan syafaat, masuk surga. Tapi ada juga yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu umatnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, umatnya yang melakukan kebidahan, ya, barakallahu fikum, dan seterusnya. Walaupun Nabi memberikan syafaat, tapi Allah tidak izinkan, tidak bisa. Nah, orang yang pada hari ini, mereka yang milih, mereka yang nentukan, mereka yang yakini. Seolah-olah mereka, dari mereka itu penentuannya. Siap milih kiai fulan, ini kiai, masya Allah, dulu ketika hidupnya begini-begini, ini nenek moyangnya sampai kepada Nabi SAW. Sayamu, apa, mencari syafaat dari Nabi. Dia yang tentukan. Dia yang mengharap bisa. Padahal semua itu kan yang Allah yang tentukan. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka ini yang disalahkan. Ini pelanggaran dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Minta, ya Allah, jadikan aku, ya, orang yang Engkau pilih termasuk sebagai hamba-hambamu yang mendapat syafaat dari Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menentukan segala-galanya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian, ya, aw yusammulahu bi asma'in ghairi syirki, ya, atau, ya, mereka menamakan kesyirikan tersebut dengan nama-nama yang selain daripada kesyirikan. Ya, mungkin yang hari-hari ini kita dengar dengan apa, istilah-istilah cagar budaya, ya, ya, barakallahu fikum, padahal itu kuburan jadikan cagar budaya, ya, sehingga apa, sehingga itu apa, barakallahu fikum, menjadi tempat wisata, ya, menjadi sebuah kebudayaan. Kesyirikan ditutup dengan istilah kebudayaan. Ini bahaya. Kita harus memahami dan mengetahuinya, barakallahu fikum. Ya, apabila di dalamnya terjadi praktek kesyirikan, maka tinggalkan. Ini bukan kebudayaan. Ataupun kebudayaan seperti ini tidak boleh dilestarikan. Ya. Banyak budaya-budaya di zaman jahiliyah yang tetap disahkan oleh Nabi SAW sebagai apa? Sebagai syariat dalam Islam. Ya, seperti pernikahan yang sekarang ini, tata caranya sekarang ini. Karena pernikahan dulu kan ada beberapa macam, ya, caranya. Salah satunya dengan apa yang diambil oleh Nabi SAW menjadi syariat pada hari ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walakin al-asma'a la tughayyiru al-haqa'iq. Ya, akan tetapi nama-nama tidak merubah hakikat-hakikat. Asy-syirku huwa syirku, syirik adalah kesyirikan. Wa hadha akthara al-anwa', dan kesyirikan adalah, ya, ataupun barakallahu minan, kesyirikan ini jenis-jenis yang paling, ya, berbahaya. Wa aktsarul anwa'i wuqu'an ma'annahu zahirun fi kitabillah, ya, dan pembatal-pembatal atau jenis-jenis pembatal keislaman yang paling banyak terjadi, ya, padahal, ya, bahwasanya kesyirikan sangat jelas keterangannya di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa bis sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahirun. Demikian pula di dalam sunnah Rasulullah SAW jelas sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang kesyirikan tersebut. Al-munadatu wat-tahdhiru minhu. Ya, semuanya yakni barakallahu fikum, na'am, ya, jelas. Ya, seruannya jelas. Ya, barakallahu fikum. Dan peringatan pula daripada kesyirikannya juga jelas. Wa tawa'udu 'alaihi, dan ancaman atas kesyirikan tersebut zahirun, juga jelas. La takhlu suratun min al-Qur'an, tidaklah kosong satu surat pun dari Al-Qur'an, min tahdhiri min asy-syirki, dari peringatan terhadap kesyirikan. Wa ma hadza yaqra'una al-Qur'ana wa la yatajannabuna asy-syirka, dan bersamaan dengan ini mereka ini membaca Al-Qur'an itu padahal, ya, dan mereka juga apa, barakallahu fikum, tidak menjauhi kesyirikan tersebut, barakallahu fikum. Padahal dalam Al-Qur'an masyaallah sekian ayat, sekian dalam sunnah, sekian hadis tentang kesyirikan, cara-caranya, praktek-prakteknya, metode-metodenya, barakallahu fikum, semua disebutkan. Mereka membacanya, mereka menghafalnya, tapi mereka juga tidak menjauhinya, barakallahu fikum. Nah, sedikit lagi ikhwan fillah rahimakumullah, kita selesaikan penjelasan dari matan ini. Wa rubbama yati wahidun yaqul, dan terkadang seorang datang dan berkata, haula'i juhalun ma'dzuruna bil jahl, ya, mereka ini orang yang bodoh, ya, mereka ini diberi uzur dengan kebodohannya. Fanaqul ila mata jahl, maka kita katakan kepada orang ini, sampai kapan, ya, barakallahu fikum, kebodohan ini. Wal qur'anu yutla wa hum yahfazuna al qur'ana wa yaqra'una, ya, sementara Al-Qur'an itu dibaca dan Al-Qur'an itu dihafalkan, barakallahu fikum. Naam. Laqad qamat 'alaihimul hujjah bi bulughil Qur'an, ya, sungguh telah tegak hujjah atas mereka dengan sampainya Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-An'am ayat ke-19, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'undirakum bihi wa man balagha, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengannya, wa man balagha, dan kepada orang-orang yang Al-Qur'an ini sampai kepadanya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kullu, ya, man balaghahu al-Qur'anu faqad qamat 'alaihi al-hujjah wa la 'udhra lahu. Setiap orang yang telah sampai padanya Al-Qur'an, maka sungguh telah tegak hujjah padanya, wa la 'udhra lahu, dan tidak ada udzur baginya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, sekali lagi hujjah telah tegak dengan adanya Al-Qur'an di sisi kita pada hari ini, maka perbuatan syirik itu tidak bisa lagi ditolerir, tidak lagi bisa ditoleransikan. Perbuatan kesyirikan ada dalam Al-Qur'an dan kaum muslimin membacanya, demikian pula hadis, ada dalam hadis, kaum muslimin juga membacanya, barakallahu fikum. Perbuatannya jelas. Ya. Lalu bagaimana dengan pelakunya? Kembali pelakunya tidak boleh kita langsung melihat si fulan melakukan kesyirikan, Al-Qur'an ada di rumahnya, dia paham hadis, ya, dia murtad. Tidak boleh dulu, tetap tempuh prosedurnya, ya. Tanya dulu, kenapa engkau begini, begini, bukankah di Al-Qur'an ada seperti ini, apa yang membuat melakukan ini dan itu, ya. Perlu adanya nasihat-nasihat terlebih dahulu. Ya, barakallahu fikum. Adapun perbuatannya sudah tidak bisa ditolerir, ini maksudnya. Perbuatannya tidak bisa ditolerir, itu perbuatan kesyirikan. Ya, enggak boleh lagi kita ragu terhadap perbuatan tersebut, karena sudah jelas dalam Al-Qur'an dan sudah jelas juga di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam bisawab, ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, mohon maaf atas berpanjang-panjang dalam penyampaian dan, ya, mungkin kesalahan dalam pengungkapan, barakallahu fikum. Ya, kebenaran hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari kami dan kami syaitan, dari syaitan, kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.